Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah. Kita melanjutkan kajian rutin kita pada Jumat malam Sabtu dengan membaca sebuah karya dari Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj alaihi rahmatullah, yang mana apa yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir masih berkaitan dengan bab yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, penjelasan bahwasanya al-isnanu minad-din, rantai sanad itu adalah bahagian dari agama kita. Salah satu sebab kenapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih bisa kita baca, masih bisa kita dengarkan, masih bisa sampai di tengah-tengah kita, karena adanya al-isnad, rantai sanad. Yang mana para muhaddithin sangat memperhatikan hal ini. Jadi rantai sanad itu memiliki rijal ataukah ruwat. Si fulan meriwayatkan dari si Allan meriwayatkan dari si fulan, begitu seterusnya. Sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mana hal tersebut menunjukkan kepada kita haruslah di cross check, haruslah diperiksa kembali. Yang namanya rantai sanad tidak semuanya berisi orang-orang yang thiqat, tidak semuanya berisi orang-orang yang terpercaya. Ada di sana orang-orang yang tercoreng amanahnya, tidak bisa diambil ilmunya, tidak bisa diambil periwayatan hadisnya. Ada. Oleh karena itu di sini dijelaskan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah tentang beberapa riwayat, beberapa hadis yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada malam hari ini. Kita berhenti sampai di hadis ke-31. Kita masuk ke hadis yang 32. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi, dengan sanadnya dari Abdullah ibn Mubarak, bahwasanya beliau alaihi rahmatullah berkata al-isnadu minad-din, rantai sanad itu adalah bahagian dari agama kita. Walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa, kalau bukan karena isnad maka akan berkata siapapun dan mengatakan apapun yang dia ingin keluarkan dari lisannya. Walau lal isnad, kalau bukan karena adanya rantai sanad, kita tidak memeriksa kembali, tidak mengkrosnya kembali, laqala man syaa ma syaa, siapapun akan berucap, siapapun akan berkata, ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ini adalah periwayatan dari Rasul sallallahu alaihi wasalam, siapapun akan bisa mengatakannya kalau tidak ada yang namanya rantai sanad. Oleh karena itu al-isnadu minad-din, ini ucapan dari Abdullah ibn al-Mubarak alaihi rahmatullah. Kemudian beliau melanjutkan ucapan Abdullah ibn al-Mubarak yang lainnya, bainana wa bainal qawmil qawaim, antara kami dengan kaum yang setelahnya adalah al-qawaim. Yang dimaksud dengan al-qawaim di sini dijelaskan oleh Imam Muslim yakni al-isnad. Jadi jarak yang jauh 1000 tahun lebih, bahkan 1400 tahun lebih, yang bisa menyambung zaman ke zaman tersebut, periwayatan kepada periwayatan yang lain tersebut adalah al-qawaim, yaitu al-isnad. Jadi berentet yang namanya informasi-informasi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terus, yang bersumber tentunya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh beliau kepada para sahabatnya. dari para sahabatnya diturunkan kepada para tabi'in, dari para tabi'in ke atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in kepada para imah, al-imamul Bukhari, al-imamul Muslim. Dan di dalam al-imamul Bukhari, al-imamul Muslim, mereka memiliki jalur-jalur periwayatan tersendiri. Dijelaskan 5-6 orang setelah al-imamul Muslim. Maka yang demikian adalah merupakan syarat mutlak agar terjaganya syariat Islam ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata, al-imam Muslim alaihi rahmatullah, wa qala Muhammad, beliau menukilkan dari jalur yang lain ucapan Abdullah bin Mubarak yang lainnya, ketika Abdullah bin Mubarak alaihi rahmatullah, imamun ma'ruf, imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, ibnu al-Mubarak, ya Aba Abdurrahman, afwan, jadi al-imam Ibnu Mubarak ditanya oleh Ibrahim Ibnu Isa At-Taliqani, Ibrahim Ibnu Isa At-Taliqani, beliau berkata kepada Abdullah Ibnu Mubarak, qultu li Abdullah Ibnu Mubarak, aku mengatakan kepada Abdullah Ibnu Mubarak, ya Aba Abdurrahman, kunyah dari Ibnu Mubarak adalah Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, al-hadithul ladhi ja', aku ingin bertanya kepada engkau tentang sebuah hadis yang lafadznya adalah, inna minal birri ba'dal bir an tusalliya li abawaika ma'a salatika wa tasuma lahuma ma'a saumika. Sebuah hadis yang dinukilkan dari Ibrahim Ibn Isa At-Taliqani, ingin memastikan karena yang dia dapatkan dari Abdullah bin Mubarak, apakah hadis ini benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bukan? Yang bunyinya, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bir, sesungguhnya termasuk bahagian dari bentuk kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, antusalli li abawaika ma'a salatika, tatkala engkau, yakni seorang anak, menunaikan salat untuk dirimu dan untuk kedua orang tuamu. Wa tasuma lahumā ma'a ṣawmika, dan menunaikan puasa, apakah itu puasa Ramadan ataukah yang semisalnya, bersama dengan puasa yang engkau lakukan. Sampai di sini hadis tersebut ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak. Qal, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq adalah kunyah dari Ibrahim bin Isa At-Taliqani. Amman hadza, dari mana engkau mendengarkan hadis ini? Maka Abu Ishaq atau Ibrahim bin Isa At-Taliqani mengatakan, hadza min hadis Shihab ibn Khirash, aku mendengarkan hadis ini dari seorang yang bernama Shihab ibn Khirash. Faqala thiqatun, maka kata Abdullah bin Mubarak, dia adalah seorang yang thiqah, terpercaya, artinya khabar yang sampai kepadamu dari dirinya bisa diterima. Tidak berhenti sampai di situ Abdullah bin Mubarak, bertanya lagi yang kedua kalinya, amman, dari siapa Shihab ibn Khirash mendapatkan hadis tersebut, periwayatan tadi? Qultu, maka katakan, anil Hajjaj ibn Dinar. Qala thiqatun, Hajjaj ibn Dinar, naam, dia adalah seorang yang thiqah. Jadi dua perawi dari hadis ini seorang yang thiqah. Tidak cukup sampai di situ, bertanya lagi, amman, al-Hajjaj dari siapa dia mengambil khabar tadi, hadis tadi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sampai kepada periwayatannya kepadaku, al-Hajjaj ibn Dinar mengambil khabar ini, hadis ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mubarak, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, ketahuilah, inna bainal Hajjaj ibn Dinar wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam mafawiz, ketahuilah bahwasanya jarak antara Al-Hajjaj ibn Dinar, Al-Hajjaj ibn Dinar ini adalah seorang tabi'ut tabi'in, Jadi ada pada mas abad ketiga tabi'u at-tabi'in. Artinya dia harus menamakan atau meriwayatkan dari seorang tabi'in, kemudian dari tabi'in dari seorang sahabi, dari seorang sahabi baru dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tidak dalam periwayatan ini. Al-Hajjaj ibn Dinar langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah ibn Mubarak, ketahuilah jarak antara Al-Hajjaj ibn Dinar dan Rasul mafawiz, jarak yang sangat jauh. Abad ketiga dan abad yang pertama. Jauh sekali, hampir ratusan tahun. Bagaimana seorang Hajjaj ibn Dinar yang tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa meriwayatkan hal tersebut langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tanqati'u fiha a'naqul mudhi atau a'naqul mati, walakin laysa fi shadaqati ikhtilafun. Maka Abdullah bin Mubarak setelah memberikan pencerahan kepada Ibrahim bin Isa At-Taliqani bahwasanya Al-Hajjaj ibn Dinar tidaklah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak mereka sangat jauh sekali, hampir ratusan tahun. Maka yang demikian kata Abdullah bin Mubarak tidaklah pantas untuk diambil hadisnya. Dalam artian hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan landasan dalam beramal soleh. Jadi tatkala seorang ingin beramal soleh, melakukan sholat misalkan, dia niatkan untuk orang tuanya yang telah wafat. Dia melaksanakan puasa, sekaligus dia niatkan untuk orang tuanya yang telah wafat. Berdasarkan hadis ini, maka tidak diterima, tidak diperbolehkan, karena bukan hadis yang sahih. Karena ketika kita ingin melaksanakan sebuah amalan soleh, harus berdasarkan ahadis sahihah. Tidak boleh yang namanya berdasarkan ahadis dhaifah. Hadis syadz saja masih diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah boleh diterima atau diamalkan ataukah tidak? Hadis syadz ini yang paling ringan. Artinya dia memiliki posisi masih di atas dhaif, akan tapi masih bisa diterima. Masih ada penguat dari riwayat-riwayat yang lain, nanti jadi masuk ke hadis yang hasan. Ini masih diperselisihkan oleh kalangan para ulama muhaddisi. Apakah boleh kita berlandaskan amalan soleh dengan hadis-hadis yang demikian, ataukah mutlak harus hadis sahih? Maka apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak ini mengajarkan kepada kita telitinya mereka para muhaddisi, bertanya satu persatu, dari siapa. Ketika bertemu nama Al-Hajjaj ibn Dinar, yang beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in, langsung meriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua orang yang digugurkan di dalam periwayatan ini, tidak disebutkan nama tabi'in, tidak pula disebutkan nama as-sahabi. Maka kata Abdullah bin Mubarak, tidak pantas untuk dijadikan sebuah hujjah dalam melakukan amalan soleh, walakin akan tetapi laisa fi shadaqati ikhtilafun. Kalau yang berkaitan dengan orang tua yang telah wafat, ayah, ibu yang telah wafat, kalau hubungannya dengan as-sadaqah, tatkala seorang anak ingin melakukan birrul walidain, tatkala orang tuanya telah meninggal, telah wafat terlebih dahulu, maka dia bersadaqah atas nama kedua orang tuanya, sesuai dengan apa yang disebutkan Abdullah bin Mubarak alaihi rahmatullah, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Artinya apa? Sadaqah yang dia keluarkan dan diniatkan untuk kedua orang tuanya yang telah wafat, boleh. Akan tetapi sholat ataukah puasa berdasarkan hadis ini tidak bisa diamalkan, kecuali berdasarkan hadis-hadis yang lainnya, seperti misalkan hadis Nabi SAW yang sahih yang menjelaskan tentang wajibnya seorang wali berpuasa untuk orang yang telah wafat, apakah itu ayah ataukah ibunya. Misalkan mereka memiliki hutang dari puasa Ramadan ataukah puasa-puasa wajib an-nadzar atau yang semisalnya, maka walinya harus melakukan puasa dan menutup hutang yang dimiliki oleh orang tua tersebut. Berdasarkan hadis sahih yang lainnya, bukan berdasarkan hadis yang ada di tengah-tengah kita ini. Kemudian dijelaskan oleh Imam Muslim dengan sanadnya, beliau mendengar sami'tu Abdullah ibn Mubarak. Ali ibn Syaqiq pernah menukilkan bahwasanya dia pernah mendengar Abdullah ibn Mubarak mengatakan ala ru'usin nas, di tengah-tengah kerumunan manusia. Jadi benar-benar di khalayak ramai, bukan di tempat yang sepi. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak di tengah-tengah kerumunan manusia tersebut? Da'u haditha Amr bin Thabit. Da'u haditha Amr bin Thabit. Tinggalkanlah hadis Amr bin Thabit. Fa innahu kana yasubbu salaf. Karena orang ini sering mencela para salaf, para pendahulu. Ini diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak di tengah-tengah khalayak manusia. Artinya apa? Artinya hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam babnya yang telah kita bacakan pada pertemuan yang terakhir. Wa anna jarhar ruwah bima huwa fihim jaizun bal wajibun. Menjelek-jelekkan seorang perawi yang memiliki kecacatan, kejelekan, kemungkaran, maka ini adalah perkara yang jaiz, perkara yang boleh, bahkan wajib. Dijelaskan di sini, kalau seperti ini, apa yang dilontarkan oleh Ibnu Mubarak ketika menjarah seorang perawi yang bernama Amr ibn Thabit, disebut dengan jarhul mufassar, dengan rinciannya, dengan sebabnya. Kenapa seorang ini dicela? Kenapa seorang ini majruh? Alasannya adalah kana yasubbu salaf. Dia adalah orang yang mencela para as-salaf. A'immatus salaf dicela oleh dia. Ini dalam kaidah al-muhaddithin disebut sebagai jarhul mufassar yang harus diterima. Jadi tatkala ada sebuah periwayatan datang dari seorang yang bernama Amr ibn Thabit, harus berhati-hati. Dilihat dulu apakah dia ada meriwayatkan dari periwayatan yang lainnya ataukah tidak ada, dia bersendiri saja. Kalau dia bersendiri saja, dhaif hadisnya. Dan jarhul mufassar ini adalah sebuah jarah, sebuah celaan yang akan bisa selalu dipertanggungjawabkan. Karena mufassar tadi, karena ada alasannya. Seperti ambil contoh kecil yang ada di zaman sekarang, biar membuka sedikit pencerahan pandangan-pandangan kita. Jadi yang namanya jarah secara umum itu terbagi menjadi dua. Sebuah jarah yang mujmal, artinya global. Oh, orang itu jelek, tapi tidak disebutkan alasannya, kenapa jeleknya. Ini jarah mujmal namanya. Ada lagi jarah mufassar, jarhul mufassar, yang terinci seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak ini. Dan tatkala dua model jarah ini terlihat berlawanan, maka yang diambil adalah jarhul mufassar yang menunjukkan alasannya. Artinya seperti ini. Artinya adalah tatkala seorang ulama, seorang alim menjarah, mencela satu yayasan misalkan. Mencela satu yayasan. Atau kalau yayasan mungkin terlalu luas, mencela seorang dai. Kemudian tatkala dihadapkan dua pilihan, apakah yang dicela tersebut mufassar ataukah mujmal, dengan alasan ataukah tidak. Kalau dengan alasan, berarti harus dan harus diterima. Jarhul mufassar harus dan harus diterima, tidak ada pilihan lain. Karena dia memiliki ilmu tentang kejelekan orang tersebut, kejelekan dai tersebut. Kalau jarahnya celaan terhadap seorang dai tadi mujmal, global, dia adalah seorang yang jelek misalkan, secara umum tanpa ada alasannya, maka ini masih ihtimal, masih bisa ditolak, masih bisa diterima. Dan tatkala adanya jarhul mufassar bersamaan dengan jarhul mufassar, seorang dai si fulan mendapatkan jarhul mufassar dari Syekh Rabi misalkan, ini contoh kecil saja, dai fulan mendapatkan jarhul mufassar dari Syekh Rabi bahwasanya dia adalah seorang yang mutalawin, seorang yang la'ab, seorang yang makir. Mufassar dijelaskan satu persatu, mutalawin, la'ab, makir, ini mufassar namanya, dirinci satu persatu. Dan dihadapkan ada ulama yang lainnya, syekh yang lainnya. Kalau kita boleh sebut misalkan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, memberikan rekomendasi kepada dai si fulan tadi. Oh, dia adalah seorang yang baik. Dia sering bertemu saya. Dia adalah seorang yang soleh. Maka yang demikian seakan-akan berbeda pendapat antara Syekh Rabi' dengan Syekh Al-Fauzan. Kalau seperti ini, mana yang diambil? Seperti kaidah yang telah saya sebutkan, di kalangan para muhaddithin yang seperti ini banyak sekali. Bukan baru terjadi tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dari zaman Bahari, dari zaman dahulu, sudah ada kejadian yang seperti ini. Maka kaidah yang disebutkan oleh para muhaddithin adalah jarhul mufassar muqaddam. Yang nama jarh mufassar itu didahulukan. Al-ta'adil terhadap satu pujian. Kenapa? Karena jarhul mufassar dibangun di atas ilmu. Diketahui alasannya. Seperti Amr bin Thabit, tidak boleh diambil periwayatannya. Kenapa? Karena dia mencela para salaf. Jelas. Dai fulan, tidak boleh diambil ilmunya. Kenapa? Karena dia makir. La'ab, mutalawwid. Jelas. Ta'adil, pujian dari Syekh Al-Fauzan tanpa merendahkan wibawa, kehormatan, keilmuan yang ada di sisi Syekh Saleh, menunjukkan tentang kebelumtahuannya beliau. Bukan ketidaktahuan, belum tahu. Kebelumtahuannya beliau tentang kondisi hakiki dari dai fulan tersebut. Karena kalau tahu hal yang demikian, tidak mungkin keluar ta'adil pujian dari Syekh Saleh. Oleh karenanya, tatkala ta'adil digabungkan atau dihadapkan dengan jarhul mufassar, maka jarhul mufassar muqaddamun ala ta'adil. Ini kaidah umum dan ma'ruf di tengah-tengah para muhaddithin. Begitu pula misalkan ada sebuah jam'iyah mendapatkan celaan, mendapatkan jarah dari beberapa para ulama misalkan. Tapi di sana dihadapkan ada beberapa ulama yang lainnya menta'adil, memuji yayasan atau jam'iyah tersebut. Maka kembali kepada sebuah kaidah besar tadi yang telah dijelaskan oleh para al-muhaddithin, jarhul mufassar muqaddamun ala at-ta'adil. Yang nama jarhul mufassar itu harus dan harus diterima selama dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Ini yang harus dibedakan. Dibangun di atas ilmu, yang namanya para muhaddithin ketika menjarah seorang rawi, seorang yang menukilkan riwayatnya, itu dibangun di atas ilmu. Seperti Amr bin Thabit ketika dijarah, dicela oleh Abdullah bin Mubarak, karena yasubbus salaf. Karena Abdullah bin Mubarak mengetahui Amr bin Thabit adalah seorang yang suka mencela para as-salaf. Keluarlah perkataan itu, bukan dari hawa nafsunya, karena ada tendensi-tendensi tertentu, tujuan-tujuan tertentu, tidak suka sama Amr bin Thabit misalkan, atau Syekh Rabi tidak suka sama da'i fulan. Bukan hawa nafsu mainnya. Ini dakwah. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hawa nafsu. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, wa annahu laisa minal ghibah al-muharramah. Ini bukan bahagian dari ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal minadz-dzabbi anisy-syari'atil mukarramah. Bahkan ini adalah bahagian dari membela syariat Islam, membela kejernihan dakwah salafiyah. Daripada terus-menerus ditipu oleh dai fulan, maka dijelaskan kesesatannya, kejelekannya. Dzabbi anisy-syari'ah, membela syariat Islam untuk menjaga kemurnian dakwah salafiyah. Kemudian pada periwayatan berikutnya, Imam Muslim alaihi rahmatullah berkata, bisa nadihi dengan sanadnya dari Abu Aqil. Abu Aqil, kuntu jalisan indal Qasim, mengatakan bahwasanya aku pernah duduk di samping Al-Qasim bin Ubaidillah wa Yahya ibn Sa'id. Aku pernah duduk di samping Al-Qasim ibn Ubaidillah dan Yahya ibn Sa'id. Faqala Yahya lil Qasim, maka ketika itu Yahya mengatakan kepada Al-Qasim, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, innahu qabihun ala mithlik, azimun an tus'ala an syai'in min amri hadzal din, fala yujada 'indaka minhu ilmun wala farajun. wahai Abu Muhammad, sesungguhnya tidak pantas bagimu, besar aib yang besar, kekurangan yang besar, tatkala engkau ditanya tentang satu perkara ilmu, satu perkara agama, kemudian engkau menjawab tidak tahu. Menjawab tidak tahu. Ini Yahya ibn Sa'id al-Qattan mengatakan kepada Al-Qasim bin Ubaidillah. Jadi kisahnya nanti insyaallah disebutkan oleh Al-Imam Muslim. Ringkasnya, kisah yang terjadi adalah Al-Qasim dan Yahya ibn Sa'id al-Qattan berada dalam satu majlis. Ketika itu Al-Qasim ditanya oleh beberapa orang yang datang dari Arab Badui, dari pedalaman Arab. Kemudian Al-Qasim bin Ubaidillah tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan yang ditujukan tersebut. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Maka Yahya mengatakan kepada Al-Qasim, enggak pantas kamu mengatakan, kamu adalah seorang yang alim. Disebutkan alasan yang kenapa. Faqala lahu Qasim, wa amma dzak? Qasim membela diri, kenapa aku tidak boleh mengatakan tidak tahu? Apakah semua pertanyaan yang masuk kepadaku harus dijawab? Kalau aku tidak tahu, ya aku mengatakan tidak tahu, kata Al-Qasim. Balik menanyakan kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kenapa hal ini aib, menjadi kekurangan pada diriku? Maka berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, li'annaka ibnu imamai huda, karena engkau adalah cucu dari dua imam besar, Ibnu Abi Bakrin wa Umar. Engkau adalah cucu dari Abu Bakar dan cucu dari Umar ibn Khattab. Al-Qasim ibn Ubaidillah, nama beliau adalah Al-Qasim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Umar ibn Khattab. Cucu dari Umar ibn Khattab dari jalur ayah. Dari jalur ibunya, Al-Qasim bin Ubaidillah merupakan cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi posisinya di tengah-tengah Al-Qasim adalah seorang orang yang berilmu, orang-orang yang utama, mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Cucu dari Abu Bakar, cucu dari Umar, dari sisi ayah dan ibunya. Maka ketika kondisi beliau berada di dalam lingkaran ilmu, bahkan Al-Qasim bin Ubaidillah pernah bertemu Umar bin Khattab, begitu pula pernah bertemu Abu Bakar As-Siddiq, dan meriwayatkan sebahagian ahadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kakek-kakek beliau. Maka tatkala hal yang demikian sudah menjadi pemandangan yang umum bahwasanya Al-Qasim adalah keturunan dari orang-orang mulia, bukan hanya Abu Bakar, tapi langsung Abu Bakar dan Umar, dua orang mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Maka seakan logis apa yang disampaikan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Tidak pantas kamu mengatakan la adri, aku tidak tahu, karena kamu adalah orang yang memiliki silsilah ilmiah. Ayahmu seorang alim, kakekmu seorang yang paling mulia di dalam Islam setelah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal yaqulu lahu al-Qasim, maka Qasim mengatakan kepada Yahya bin Sa'id, aqbahu min dzaka inda man aqala, sungguh lebih jelek lagi, lebih menjadikan aib lagi di sisi mereka orang-orang yang berakal, berfikir jernih, an aqula bighair ilmin, ketika aku berbicara tanpa ilmu, ketika aku menjawab tanpa didasari dengan ilmu, lebih jelek lagi. Dia mengatakan la adri adalah satu aib, satu kekurangan, satu kejelekan. Akan tetapi jika beliau mengatakan sesuatu, menjawab sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, aibnya lebih besar lagi. Karena yang dilanggar adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dilanjutkan oleh Al-Qasim, au akhudha an ghairi thiqatin, bahkan lebih aib lagi jika aku mengambil sebuah periwayatan atau sebuah ilmu dari orang yang tidak thiqah, tidak terpercaya. Jadi ada dua celaan di sini. Yang menjadi aib yang pertama, ketika seorang berbicara tanpa ilmu, tanpa didasari dengan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan begitu saja, aib, aib besar, kekurangan yang besar, tidak boleh. Wala takullanna ma laisa fi ilm, janganlah engkau mengatakan sekali-kali yang tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya. Yang kedua, kata beliau, yang menjadi aib di kalangan orang-orang uqala, orang-orang yang berfikir jernih, akhudha an ghairi thiqatin, aku meriwayatkan dari orang-orang yang tidak thiqah. Qal, maka ketika Yahya ibnu Sa'id al-Qattan mendapatkan jawaban dari Al-Qasim bin Ubaidillah, fasakata fama ajabah, maka beliau diam dan tidak bisa menjawab penjelasan dari Al-Qasim tersebut. Artinya Al-Qasim adalah na'am, seorang yang mulia. Silsilah keluarganya adalah mulia. Kakek-kakek beliau adalah orang-orang mulia, Abu Bakar wa Umar. Akan tetapi manusia biasa. Beliau juga seorang manusia biasa yang ada ilmu yang tidak beliau ketahui. Beliau bukanlah seorang yang paling alim, harus diketahui semua perkara. Maka tatkala beliau tidak mengetahui satu perkara, beliau jawab, la adri. Aib, karena beliau adalah orang yang berilmu, ya tidak apa-apa. Lebih aib lagi ketika menjawab tanpa didasari dengan ilmu. Ini pelajaran besar dari Al-Qasim Ibn Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Umar Ibn Al-Khattab. Untuk kita menjaga diri dari mengucapkan sesuatu yang tidak kita ketahui, yang tidak kita berilmu dengannya, ataukah kita mengambil sebuah ilmu, sebuah periwayatan dari orang-orang yang tidak thiqah. Kemudian riwayat yang berikutnya masih berkaitan dengan kisah ini. Dijelaskan bahwasanya Abdullah ibn Umar sa'alu, pada saat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma menanyakan kepada dirinya, an syai'in lam yakun indahu fihi ilm, terhadap satu perkara yang beliau tidak memiliki ilmu untuk menjawab perkara tadi. Faqala lahu Yahya ibn Sa'id, maka Yahya ibn Sa'id al-Qattan mengatakan, wallahi inni la'u'zima atau la'u'zimu ayyakuna mithluk, sungguh ini adalah sebuah aib besar dan aku tidak ingin menjadi seperti dirimu. Artinya orang yang terpandang, orang yang berilmu, akan tetapi mengatakan la'adri, tidak tahu. Wa anta ibnu imamai al-huda, ya'ani Umar wa ibn Umar, dan engkau adalah seorang anak atau keturunan dari dua imam besar. Tus'alu an amrin laisa indaka fihi ilm, dan tatkala engkau ditanya tentang satu perkara yang tidak ada ilmunya tentang itu, engkau mengatakan la'adri, seakan-akan sesuatu yang malu, menjadikan aib. Akan tetapi seperti yang telah kita jelaskan dari ucapan itu, ucapan dari Al-Qasim Ibn Ubaidillah, bahwasanya lebih aib lagi tatkala dia menjawab sesuatu tanpa adanya ilmu. Faqala a'dhamu min dhalika wallahi 'indallah. Ini riwayat lain dari Al-Qasim Ibn Ubaidillah. A'dhamu min dhalika wallah, lebih besar lagi aibnya demi Allah, wa inda man aqala 'anillah, dan dari sisi mereka orang-orang yang berakal dan berpikir jernih, an aqula bi ghairi ilmin, untuk aku mengucapkan dan menjawab tanpa adanya ilmu. Au ukhbira an ghairi thiqatin, sama seperti apa yang telah dijelaskan oleh Al-Qasim Ibn Ubaidillah pada riwayat yang sebelumnya. Kemudian berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, bisanadihi sami'tu Yahya ibn Sa'id al-Qattan, pernah suatu riwayat didengar dari Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Beliau berkata, sa'altu Sufyan as-Sawri wa Syu'bata wa Malikan wa ibn Uyainah anir rajuli la yakunu thabtan fil hadis fayatini ar-rajulu fayas'aluni anhu. Kata Yahya ibn Sa'id, aku pernah bertanya kepada Sufyan As-Sawri, begitu pula aku telah bertanya kepada Syu'bah ibn al-Hajjaj, ma'ruf muhaddith, Malikan kepada Imam Malik, Imam Daril Hijrah, wa ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah, anir rajul, aku bertanya kepada mereka, para imatus salaf tersebut, Sufyan As-Sawri, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Imam Malik, dan Sufyan ibn Uyainah, tentang keadaan seorang perawi, la yakunu thabatan fil hadis, yang mana dia hafalan hadisnya tidak mutqin, hafalan hadisnya agak goncang, muza'za. Fayatini ar-rajul fayas'aluni anhu. Maka datang seorang bertanya tentang perawi tersebut. Qalu, maka mereka semua sama yang dijawab, akhbir anhu annahu laisa bithabtin. Dengan jawaban yang satu mereka semua sepakat, kabarkanlah kepada orang tadi, perawi tadi yang muza'za hafalan hadisnya, yang tidak mutqin hafalan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada dirinya bahwasanya dia laisa bisabtin, bahwasanya dia adalah seorang yang bukan fiqah, sulit untuk diambil riwayatnya, bersendiri, harus adanya penguat-penguat dari yang lainnya. Kalau bersendiri harus fiqah, fiqatun fiqah, Kalau sekedar laisa bisabat, tidak mungkin hafalannya, maka tidak bisa diambil periwayatannya. Syahidnya adalah apa yang dijawab oleh empat imam besar ini, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Al-Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, empat imam ini memiliki satu jawaban yang sama. Mereka tidak ragu untuk menjawab bahwasanya si fulan adalah seorang yang laisa bitsabit, orang yang tidak pantas untuk meriwayatkan hadis karena dia tidak mutqin hafalannya. Tidak ragu. Dan mereka tidak menganggap bahwasanya itu adalah ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat berikutnya, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah menukilkan, su'ila Ibnu Aunin, Abdullah bin Aun pernah ditanya, an hadisin li syahrin, tentang sebuah hadis dari jalur periwayatan syahr, Syahr ibn Haushab, wa huwa qa'imun ala askuf wa ala uskuffatil bab, ala uskuffah albab, uskuffatil bab. Dan dia ketika ditanya tentang hadis dari jalur periwayatan Syahr ibn Haushab, posisinya sedang berada di depan pintu. Maka beliau menjawab, Abdullah bin Aun menjawab, inna syahrun nazaku, inna syahran, inna syahran nazaku, diulang dua kali oleh Al-Imam Abdullah bin Aun, bahwasanya seorang perawi yang bernama Syahr ibn Haushab adalah seorang yang telah dicela oleh para ulama, telah dijarah oleh para al-ulama, sampai diulangi oleh beliau dua kali. Nazaku artinya adalah ta'anu, telah dicela oleh para ulama karena dia memiliki sebuah periwayatan yang tidak thiqah, tidak bisa dipercaya. Qala Muslimun, berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, akhadathu al-sinatun nasi takallamu fihi, yang mana para muhaddithin secara global, secara umum telah membicarakan tentang celaan-celaan mereka terhadap Syahr ibn Haushab. Syahr ibn Haushab adalah seorang perawi yang telah diriwayatkan riwayatnya oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam sahih Imam Muslim ini. Dan ada beberapa perselisihan di kalangan para ulama tentang Syahr ibn Haushab ini, apakah beliau seorang yang thiqah ataukah seorang yang tidak thiqah. Terjadi perselisihan yang kuat, di antaranya adalah Abdullah bin Aun mendhaifkan yang namanya Syahr bin Haushab. Akan tetapi Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah masih menganggap, begitu pula syarah Al-Imam Muslim Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam alaihi rahmatullah atau hafizahullah wara'ah, beliau mengambil sebuah kesimpulan dan menguatkan pendapat yang berbeda dengan Abdullah bin Aun. Artinya seorang yang bernama Syahr bin Haushab masih bisa diambil periwayatannya. Adapun celaan-celaan yang ada pada dirinya tidak berpengaruh dari sisi periwayatan, karena celaan-celaan tersebut tatkala dilihat dan dipelajari oleh para ulama al-muhaddithin adalah celaan-celaan yang bersifat pribadi. Seperti halnya seorang ulama yang bernama Al-A'masy. Beliau adalah seorang muhaddits yang thiqah, akan tetapi memiliki akhlak yang kurang baik dalam tanda kutip. Di antara sifat yang kurang baik yang dimiliki oleh Al-A'masy Sulaiman ibn Mihran, beliau adalah seorang muhaddis yang thiqah, imamul muhaddisin bahkan, ilmunya luar biasa. Akan tetapi di antara akhlak yang kurang baik yang dimiliki oleh beliau adalah tatkala menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang suka meludah. Yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya dulu majlis hadis Nabi alaihi salatu wasallam, berkumpul ribuan orang, thullabul ilm. Beliau suka meludah ke kiri dan ke kanannya. Jadi murid yang di kiri dan kanan kena ludahnya semua. Di situ ada celaan tersendiri untuk A'masy. Tapi celaan ini tidak berpengaruh tentang periwayatannya, tetap periwayatannya diambil. Bersabar murid yang sebelah kiri, yang sebelah kanan bersabar semua. Karena Al-A'masy adalah imamul muhaddithin. Sulaiman ibn Mihran ma'ruf bagi mereka yang mengetahui ilmu hadis, pasti pernah mendengar nama Al-A'masy. Celaannya ada pada akhlak yang kurang baik dalam tanda kutip tadi. Tidak bisa dipungkiri karena beliau memiliki kebiasaan seperti itu yang sulit untuk ditinggalkan. Bahkan beliau terkenal seorang yang sangat sulit untuk meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ketika beliau duduk di majelis, banyak yang hadir langsung karena terkenal sulitnya meriwayatkan dari Al-A'masy alaihi rahmatullah. Bahkan dikisahkan bahwasanya beberapa tulab al-ilm ketika itu datang ke rumah Al-A'mash untuk meriwayatkan hadis dari beliau. Saking jengkelnya Al-A'mash dan tidak ingin didatangi lagi para tamu-tamu yang harusnya dimuliakan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memuliakan tamu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka muliakanlah tamu yang datang kepada dirinya. Seharusnya demikian, tapi Al-A'mash memiliki ijtihad tersendiri. Akhirnya beliau menyuguhkan beberapa ikat rumput di piring, ditaruh di hadapan para tulabul ilm tersebut, yang akhirnya para tulabul ilm tersebut sudah kapok datang ke rumah Al-A'mash, dan mereka sudah tidak ingin lagi datang kepada Al-A'mash kecuali Al-A'mash duduk di sebuah majlis yang di situ disampaikan riwayat-riwayat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkenal orang yang agak berbeda dengan para ulama al-muhaddithin yang lainnya. Maka hal ini celaan terhadap Al-A'mash, tapi dari sisi celaan yang tidak berpengaruh tentang periwayatan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pekan depan, masih pada bab yang kelima. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.